Wala si ison nyang riko, kliu ya tulus ikhlas noring dodo. Dong wis mekar welas ison iki, riko kyawi tatuni ati. Pengen enget paran diani riko, saiki ni teko kyawi semloro wujud welas.